بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. Kita sekarang masih membahas tentang hak suami terhadap istrinya, kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Itu artinya hak suami terhadap istrinya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ati kullazi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap orang yang mempunyai hak itu haknya. Itu sifat daripada seorang yang soleh dan solihah. Karena definisi daripada seorang yang soleh dan solihah itu adalah man adda hugugallah wa adda hugugo ibadih. Siapa saja yang telah melaksanakan haknya Allah dan melaksanakan hak-hak hamba-hambanya, berarti itu orang yang soleh. Untuk mencapai finish sebagai seorang yang soleh saja itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena dia harus bisa melewati dua tahapan sekaligus. Yaitu tahapan melewati hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban Allah sebagai Tuhan kita yang memerintah kita, dan hak-hak hamba Allah itu harus dilaksanakan semuanya. Itu baru orang soleh. Artinya kalau seumpama seorang wanita hanya melaksanakan hak suaminya tapi tidak melaksanakan hak tetangganya, itu bukan soleh. Atau seorang wanita melaksanakan hak tetangga, hak orang tua, hak keluarga, hak handai tolan tapi tidak baik kepada suaminya, bukan solihah. Oleh karenanya as-solihah itu adalah allati addat hugugallah wa hugugu ibadih. Itu setiap wanita yang melaksanakan semua hak Allah. Dalam artian dia menjauhi segala larangannya dan melaksanakan semua perintahnya. Kemudian dia melaksanakan semua hak-hak hamba-hambanya. Itu seorang yang solihah. Kalau ditingkatkan terus akan naik tingkatannya menjadi seorang waliyah. Semoga kalian semacam itu. Tujuan hidup kita untuk itu. Tujuan hidup kita, kita belajar di pondok untuk menjadi solihah. Kita bersuami untuk menjadi solihah. Apapun yang kita lakukan, tujuannya itu satu. Apa itu? Untuk menjadi seorang wanita solihah. Kemudian menjadi seorang waliyah kalau bisa. Gitu. Insya Allah bisa. Berusaha pasti bisa. Oleh karena itu, maka di sini kita belajar bagaimana cara menjadi seorang istri yang solihah itu. Selain kita juga harus belajar bagaimana cara menjadi seorang wanita yang solihah kepada tetangganya, solihah kepada orang tuanya, solihah kepada keluarganya, solihah kepada anak-anaknya, solihah kepada anak cucunya. Jadi semua itu harus kita pelajari. Kalau kita tidak mengetahui cara-caranya, tidak mungkin kita akan berhasil. Jadi sama seperti seseorang yang tidak mengetahui tentang suatu hal, maka dia tidak akan lepas daripada hal tersebut. Seseorang yang telah mengetahui dengan teka-teki sesuatu, maka dia pasti bisa menjawabnya. Yang tidak bisa, dia harus mikir dulu, harus belajar dulu. Nah, begitulah kehidupan. Kalau kita ingin termasuk yang sukses melewati ujian demi ujian yang begitu berat di dunia ini, caranya harus belajar. Yang punya ilmu pasti mulia, enggak punya ilmu maka pasti dia itu akan sengsara. Oleh karenanya Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar, beliau berkata, "Man arada ad-dunya fa'alaihi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi, wa man arada huma fa'alaihi." Nah, jadi ilmu itu kunci segalanya. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Enggak tahu ilmunya gimana mau dagang dia. Enggak tahu ilmunya tentang halal dan haram, bagaimana dia akan berdagang, tidak akan barokah, pasti akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Dosa itu yang menjadikan sebab kita sengsara. Kita rugi. Kenapa? Nabi kan telah bersabda dalam hadisnya, "Mahalaka malun fi bahrin au barrin illa biman izzakah." Tidak tercegah suatu harta baik di daratan maupun di lautan kecuali karena tidak dilaksanakan zakatnya. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Abal mal an yakhruja illa min haitsu dakhal." Harta itu menolak untuk dikeluarkan kecuali dari segi mana dia masuk. Kalau karena sebab, karena pintu halal, keluarnya untuk taat. Tapi kalau karena sebab haram, maka keluarnya akan untuk maksiat. Nah, berarti kan rugi dia, sengsara. Karena harta yang kita punya sebanyak apapun, ketahuilah itu bukan tujuan. Bukan suatu tujuan. Tujuan kita hidup di dunia apa? Untuk menjadi orang yang paling kaya? Enggak, bukan. Bukan tujuan. Kalau tujuannya semacam itu, niscaya orang-orang yang kaya itu akan dikuburkan dengan kekayaannya. Karena tujuan akhirnya dikubur sana. Berarti harus dibawa dong. Kenyataannya gimana? Tidak ada satu orang kaya pun yang kemudian karena ahli warisnya itu kesian kepadanya, maka kemudian mereka rela membuat bantal yang terbuat dari isinya dolar. Setumpuk dolar gitu. Kesian dia kan yang cari. Ada yang mau gitu? Kenapa? Eman. Untuk orang tua eman? Ya eman lah, Ustaz. Masa mau dijadikan di bawah tanah sana? Itu. Biar kita paham. Nah, berarti apa? Bukan tujuan. Nah, tujuannya apa? Enggak bawa apa-apa kita. Kita ketika dikubur bawa apa? Bawa dua. Apa itu? Amal baik dan amal buruk. Amal baik akan membahagiakan, amal buruk akan menyengsarakan. Untuk menjadi orang yang seperti itu enggak mudah, harus dengan ilmu, itu katanya Imam Syafi'i. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Harus dengan ilmu. Orang banyak yang gak paham, ternyata disangkanya yang namanya dunia itu pokoknya tumpuk sebanyak-banyaknya. Nominal harus banyak, nilainya harus tinggi. Nah, itu kebahagiaan enggak? Bukan. Tujuan hidup kita itu adalah menumpuk, mengumpulkan amal kebajikan sebanyak-banyaknya yang mengandung pahala. Menjauh sejauh-jauhnya dari segala macam dosa. Itu tujuan kita. Dan kita masalahnya tidak tahu dengan tujuan kita yang hakikat dan sebenarnya itu kecuali setelah kita meninggal. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Takatsur Al-Hakumut Takatsur. Telah membinasakan kalian semuanya. Sebab apa? Banyak orang binasa. Takatsur. Karena ingin memperbanyak rumah. Kalau kita punya uang nih, punya uang. Disimpan. Di rekening. Berapa jumlahnya? Ada 1 juta. Kalau kita mau keluarkan, eman, betul. Kenapa? Nanti enggak bunyi 1 juta lagi. Kalau punya uang 100 juta. Atau 1 miliar, banyak sekali. Suruh kasih buat pondok. 1 juta pasti. Yang mikir-mikir, kenapa? Kalau sudah aku ambil 1 juta, berarti kan enggak bunyi 1 M lagi. Tapi 999 juta. Itu loh. Itu dunia. Al-hakumut takatsur. Itu yang membinasakan kita. Pengen memperbanyak. Akhirnya apa? Lupa dia. Kenapa enggak tahu ilmunya? Kenapa sih Abu Bakar Siddiq yang selalu bersaing dengan para sahabat-sahabat yang lainnya? Begitu pula yang lainnya. Dari sahabat-sahabat Nabi, anak-anak didik Nabi Muhammad SAW. Yang begitu kita cintai, kita junjung tinggi, dan semoga kita termasuk yang bangkitkan bersama mereka. Nah, mereka bersaing untuk mencari ridha Allah dan ridha Nabi-Nya Muhammad SAW. Suatu waktu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang begitu ridha Nabi Muhammad kepadanya, begitu cinta Nabi Muhammad kepadanya, sampai beliau mengatakan, Abu Bakar Rafiki fil Jannah. Abu Bakar itu adalah temanku nanti di surga. Yang menemaninya nanti di surga itu adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, kenapa demikian ya? Karena memang usahanya. Suatu waktu beliau dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kalian ingin melihat seorang manusia tapi mati hawa nafsunya, lihatlah kepada Abu Bakar Siddiq. Sudah mati hawa nafsunya. Seorang yang hidup tapi mati hawa nafsunya. Lihatlah kepada Abu Bakar Siddiq. Coba lihat. Karena ilmu yang dia dapatkan. Kenapa dia dapatkan ilmu ya? Itu kan sebuah penelitian. Kan biasanya kalau kita belajar untuk di almamater universitas maupun sekolah tingkatan tinggi, PM itu akan diajarkan kita bagaimana cara membuat penelitian. Penelitian yang tidak ada gunanya. Cari penelitian yang ada gunanya. Kenapa Syekh Abu Bakar itu menjadi orang yang paling dekat pada Nabi Muhammad? Kenapa Syekh Abu Bakar itu dikatakan oleh sahabat Nabi ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar a'lamuna. Syekh Abu Bakar itu adalah paling mengerti di antara kita. Sehingga apa? Ketika dibaca ayat yang berkaitan dengan bahwasanya Nabi Muhammad akan meninggal juga. Apakah kalau Nabi Muhammad itu meninggal, kalian akan berpaling darinya? Berpaling daripada menyembah Allah? Ketika ayat itu dibaca, maka seakan-akan sahabat Nabi baru saja mendengarnya. Bikin penelitian, kenapa Syekh Abu Bakar sedemikian rupa? Kenapa Syekh Abu Bakar berlomba-lomba untuk berbuat baik? Kenapa Syekh Abu Bakar berkorban segalanya untuk Nabi? Jawabannya, karena Syekh Abu Bakar yang paling banyak bersama Nabi. Menggali ilmunya Nabi terus. Ya, namanya juga kumpul sama orang alim, kumpul sama Nabi Muhammad. Dia yang paling banyak bertakwa, dia yang paling banyak beriman, dia yang paling banyak berilmu. Jadilah dia yang paling mulia. Oh, jadi ternyata kalau kita ingin menjadi orang baik, kita harus jangan jauh-jauh dari orang alim. Nah, sekarang yang dekat sama orang alim berapa persen di Indonesia ini? 15%. Nah, kenapa? Jumlah pesantren di Indonesia berapa? Dikalkulasikan dengan penduduknya. Pesantren dengan santrinya. Seluruh Indonesia. Maupun masyarakat yang berasal dari pesantren yang masih eksis maupun sudah tidak eksis lagi. Itu jumlahnya dari 235 juta sekian, itu cuma 15%. Dan 45% itu bisa dikatakan anti pesantren. Bisa dikatakan anti ulama. bisa dikatakan anti ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus miris. Kita harus merasa kasihan karena mereka itu adalah saudara kita. Kalau bukan kita yang mengingatkan, siapa lagi? Bahkan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, fadzakir. Kepada siapa itu fadzakir? Kepada siapa fadzakir? Kepada kita semuanya. Tanpa terkecuali, ingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang namanya peringatan itu berguna bagi orang mukmin. Nah, kalau orang mukmin, nah, masalahnya kebanyakan sekarang bukan mukmin. Gimana mau dapat kemanfaatan dengan sebuah peringatan itu? Hadir tabligh akbar, hadir majelis taklim, kalau enggak ada yang bikin ketawa, enggak asik deh. Doa inti cari ketawanya apa cari ilmunya? Kalau mau cari ketawa, jangan undang dia ustaz itu, tapi undang pelawak dong. Kan sekarang seperti itu kan. Jadi masyarakat sudah bodoh dan dibodohi lagi. Jadi tidak dicerdaskan, tapi dibodohkan. Tetap seperti itu. Ini mimbar, ini adalah mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai mimbar ini kita menyangka ini adalah milik kita, kedudukan kita. Tidak, itu kedudukannya Nabi Muhammad. Jangan dikotori. Dengan label-label yang tidak baik itu. Yang namanya ulama ya harus sesuai dengan ilmunya. Al-ilmu yahtifu bil-amal fa'in ajaba wa illar tahal. Sebagaimana dikatakan oleh Habibullah Haddad. Jangan pas orang alim enggak pantas. Orang alim kemudian membuat tarif untuk dakwahnya. Orang alim kemudian berperilaku dengan perilaku yang tidak baik. Tidak sesuai dengan perkataannya. Nah, ini orang semacam itu adalah yang dimurka. Kita enggak mau. Kalian jangan seperti itu. Tapi kalian adalah orang yang mengerti dan mengamalkan. Dengan harapan tatkala kalian nanti meninggal, kalian akan ditakuti oleh cacing-cacing tanah sehingga tetap utuh. Berarti apa? Menandakan kemuliaan kalian di dunia sampai di akhirat nanti. Ya, Ustaz ingin diri kalian semuanya ini menjadi istri-istri yang salihah. Menjadi perempuan-perempuan yang salihah. Yang tahan. Mau diapakah saja, tahan. Nah, itu seorang talibul ilim. Kata Imam Syafi'i, talibul ilim itu harus seperti apa? Seperti tanah. Coba lihat tanah itu. Yang baik dibuang ke tanah. Ya kan? Benih-benih kan ada di tanah. Baik tidak? Baik. Orang soleh di tanah enggak? Di tanah. Kalau meninggal taruh di tanah. Nabi Muhammad di mana? Di tanah. Tapi Fir'aun juga di tanah. Haman juga di tanah. Kalau kita buang air, maksudnya kemana? Ke tanah. Yang jelek-jelek di tanah. Yang baik juga di tanah. Tapi tanahnya enggak ada pernah. Ya Allah, sampai kapan kita kayak begini? Ya Allah, enggak ada ngaduknya tanah itu. Sabar aja, nerima saja. Pernah mendengar suatu aduan di dalam Al-Quran gitu tentang tanah yang tidak menerima? Atau tanah yang berbela sungkawa misalnya. Atau tidak bersyukur tanahnya. Atau mengancam dan sebagainya. Awas ya, kamu yang jahat-jahat jangan mati ya. Aku enggak mau deh. Gitu. Enggak ada. Nah, jadi seperti di tanah. Menghadapi siapapun, siap. Apakah ada sebuah sambatan nantinya? Enggak. Karena apa? Kita sudah tahu ilmunya. Ilmunya apa? Ilmunya itu adalah ternyata segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu dan kehendak Allah. Kita sebagai seorang hamba enggak mampu apapun. Kamu belajar setiap kamu melihat kaca tuh, berapa banyak kecewanya kamu. Jerawat keluarlah. Muka hitam. Hidung pesek. Giginya bolong-bolong. Bibirnya doer. Belajar, masih belajar. Kalau kamu itu sebagai seorang Tuhan, kamu gak bikin seperti itu. Ngapain kamu seperti itu? Jodoh jadi lama gak datang. Nah itu, gak beriman pada Allah jadinya. Itu ini seorang hamba. Jangan sampai kamu katakan, ya Rob, kenapa kok sampai sekarang belum datang? Aku ini setiap hari mikirin. Kok engkau tidak mikirkan aku sih? Loh, kan kayak begitu. 19, besok ulang tahun lagi. Ya, ulang tahun lagi. Belum ada jodohnya juga. Emang kamu itu hidup untuk jodoh? Hidup itu untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Sampai kau mimpi Nabi Muhammad. Sampai kamu dicintai oleh sesama. Sampai kamu jadikan sebuah panutan. Sampai ketika kamu meninggal, semua orang menangis. Sedih. Itu loh tujuan kita hidup. Tujuan apa? Ya, nunggu saat kalau sudah ada jodohnya, ya udah saat. Ya Allah, rendah banget. Kucing juga begitu. Tahu kucing tuh? Ustaz tunggu jodohnya. Kenapa? Ustaz beli kucing. Umurnya masih 8 bulan. Sudah dikumpulkan sama Miki. Miki sudah umur 2 tahun yang punya Ustaz. Tapi gak kunjung tiba juga saat yang Ustaz nantikan itu. Karena belum mau. Masih 8 bulan. Masih kecil. Paham, tunggu. Pas 13 bulan, 1 tahun lebih sebulan, baru deh kawin. Kayaknya kucing gak pernah ngaca deh. Gak pakai dandan-dandan. Waktunya datang, ya sudah, kawin. Jadi kalau dilihat dari semacam ini, artinya kucing lebih baik daripada kalian kalau itu maksud kalian. Hanya untuk menunggu jodoh. Ya Allah, kenapa sih kamu itu begitu pasrahnya dengan keperempuanan kamu? Lihat laki-laki itu, mau punya angan-angan cita-cita yang sangat tinggi. Kalian tidak, saya pasrah aja saat. Kenapa? Ya fungsinya perempuan kan sebagai yang hamil, melahirkan, menyusui. Hamil lagi, melahirkan, menyusui. Hamil lagi. Gitu kan? Gak ada nilai lain. Kalau gak ada nilai lain berarti tidak ada bedanya dengan kucing. Lihat kucing tuh. Makan, minum, tidur, kawin. Hamil, melahirkan, nyusui, besar, anaknya udah bisa kawin lagi. Terus gitu, sampai mati. Faidah jajaluhum, sampai faidah jajaluhum, lesa kiraan saatan, itu aja. Emang kayak gitu dah? Kita harus tampil beda. Artinya apa? Siapa kamu namanya? Nah, Anissa misalnya. Anissa itu tidak ada lagi. Sekarang toh adanya, yang seperti kamu itu, gak ada lagi. Yang dipikir nanti saat aku dalam kehidupan selanjutnya, saya akan memperbaiki diri saya. Gitu dah. Gak ada kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya itu adalah hari-hari pembalasan. Yaumuddin. Apa artinya Yaumuddin? Hari pembalasan. Hari kiamat itu adalah dinamakan juga Yaumuddin. Kenapa? Dibalas kamu. Kamu pernah ngelirik. Kamu pernah melotot. Kamu pernah marah. Kamu pernah menyenggol. Walaupun softo dipukul dan sebagai temannya itu. Semua ada tuntutannya itu. Untuk itu kita hidup, makanya jadi istri yang salihah. Gimana caranya? Harus ada konsepnya. Fem, konsep itu harus ada. Di mana konsepnya? Di sini. Yang kita pelajari ini. Makanya, untuk menjadi istri yang salihah, katanya, fasolihat. Siapa salihat? Katanya, konitat. Ahli ibadah. Salihah itu adalah ahli ibadah, bukan namanya konita. Gitu. Fem, jadi, bukan cuma nama, tapi sebuah sifat ahli ibadah. Apa ibadah itu? Ahli ibadah itu adalah yang melaksanakan semua perintah Allah. Itu ibadah namanya. Dan hanya karena karena Allah. Fahim? Qanitatun. Ay muti'atun li azwajihinna. Di antaranya, sebagai mufasir mengartikan bahwasanya qanitat di sini adalah yang taat kepada suaminya. Itu salihah. Nah, makanya kan ingat terus, ingat selalu. Perbedaan antara laki dan perempuan adalah bukan dalam segi fisiknya, tapi kita dari segi lainnya, bukan fisik, tidak berkaitan dengan fisik, dari segi amaliyah, dari segi cara kita mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hak yang terbesar kepada ustaz sebagai seorang laki-laki adalah haknya Allah. Di atas segala-galanya. Lalu haknya Nabi Muhammad. Di atas segala-galanya. Lalu haknya orang tua. Di atas segala-galanya. Tapi, kalau seorang wanita beda. Kalau sudah seorang wanita itu belum kawin, sama seperti laki-laki. Hak yang terbesar, hak Allah. Hak Rasul, dan hak orang tua. Seperti kalian semua ini, karena belum kawin, seperti itu. Tapi kalau sudah kawin, berbeda. Pertama kali, hak yang wajib dilaksanakan tetap hak Allah. Kedua, hak Rasulullah. Yang ketiga, hak suami. Yang keempat, hak suami. Kelima, hak suami. 32, hak orang tua baru. Jadi untuk apa? Untuk kita agungkan. Begitu pula kita sebagai seorang laki-laki. Hak orang tua harus lebih diagungkan berkali-kali, berlipat-lipat sampai puluhan lipat. Baru kemudian hak istri, hak anak-anak. Itu sebagai seorang laki-laki. Gitu. Nah, oleh karena itu, dibalas oleh Allah SWT. Nanti kalau kamu punya anak, kamu dibalas. Sebagaimana tuntutan Allah kepada kalian, kalian itu harus taat kepada suami, maka nanti Allah membalasnya, anak-anak kalian itu harus lebih taat kepadamu ketimbang ayahmu. Nah, makanya kan, ibu itu adalah surga. Sedangkan ayah adalah jembatan menuju ke surga. Apa gunanya kalau kita naik jembatan, entah kemana larinya. Gak ada surganya. Emang enak. Naik jembatan doang. Mau kemana? Ke jembatan. Nah, jembatan bukan tempat tidur. Bukan tempat tinggal. Bukan tempat tujuan. Mau makan di mana? Jembatan. Mau buang air di mana? Jembatan. Ada yang kayak gitu? Gimana cara buang airnya kalau di jembatan? Nah, ya kan jembatan itu cuma media melewati. Nah, fungsinya jembatan itu orang tua laki. Ayah. Tapi intinya, ibu. Intinya adalah ibu. Kenapa ibu begitu dimuliakan? Kenapa ibu itu lebih diutamakan melebihi daripada seorang ayah terhadap anak-anaknya? Nah, karena itu, ibu sebelum dia itu melahirkan, dan ketika dia sudah melahirkan, sampai dia mati, dia mempunyai kewajiban berkaitan dengan ayahnya anak-anak itu. Siapa dia suaminya? Gak ada jalan untuk dia itu sampai membuat marah suaminya. Gak ada alasan. Apapun gak boleh. Sekali gak boleh, tetap gak boleh. Kecuali kalau alasannya itu berkaitan dengan bertentangan dengan syariat Allah. Silahkan. Tapi kalau gak berkaitan dan bertentangan dengan syariat Allah, gak boleh. Kok bisa buat begitu, Ustaz? Kok berat sekali? Ya, untuk itu kita hidup. Masalahnya kan kita bukan seorang Tuhan. Kalau Tuhan kita bikin aturan sendiri. Itu Tuhan namanya. Tapi kita bukan Tuhan. Tapi kita adalah seorang hamba Allah. Yang hanya menjalankan status kita sebagai seorang hamba Allah. Seorang hamba itu tidak mempunyai pilihan. Pilihannya itu bukan di tangan kita. Pilihan di tangan Allah. Kita hanya berusaha untuk mencari hatinya Tuhan. Berada di dalam hatinya Tuhan. Berusaha untuk tunduk kepada Tuhan. Dengan harapan kita dibebaskan oleh Tuhannya. Diberikan kebaikan oleh Tuhannya. Itu fungsi daripada seorang hamba itu yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa semacam itu, kita akan menerapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bermuamalah kecuali hanya dengan Allah. Manusia, enggak ada manusia. Kun ma'al khalqi ka'anlah khalqah. Jadilah kamu itu, ketika kamu bersama makhluk, sekarang tidak ada makhluk. Hanya engkau dengan Allah. Kita dipelototi, kita disakiti. Emang gak enak. Tapi sabar. Sabar sebentar aja, sebentar. Kalau kita sabar, kita naik derajatnya. Kalau kita gak sabar, pasti diulang. Mau diulang-ulang terus gitu. Nah, mengenai hal ini, maka sama halnya seperti kalau seumpama kita begini. Orang cerdas itu kan orang yang belajar dari pengalaman. Baik pengalaman dirinya maupun pengalaman orang lain, itu orang cerdas. Termasuk kayis yang semata itu, yang semacam itu. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-kayisu mandana nafsahu. Mandana nafsahu itu adalah belajar dari pengalamannya. Selalu menghitung-hitung. Menghitung apa itu? Mengingat. Artinya menghitung itu mengingat. Sesuatu yang sudah terjadi yang lalu itu diingat terus. Bentuk apa? Jadikan sebuah pelajaran. Wa amil lima badal maut. Dan selalu dia itu mengamalkan dengan amalan-amalan yang identik untuk kebaikan akhiratnya. Itu seorang yang kaya cerdas. Ini loh. Misalnya Ustaz cerita. Dengan cerita yang lucu. Fem. Ceritanya itu lucu. Misalnya. Tahu gak ceritanya orang gila bertanya sama orang gila. Di rumah sakit jiwa. Sore hari si orang gila itu baca koran. Korannya terbalik. Namanya juga orang gila gitu. Jadi sok-sok baca koran sama kakinya itu ngongkang di atas pahanya. Nah yang lihat ada orang gila yang serius baca koran gitu. Nah dia tanya, Pak, maaf saya mau bertanya. Oh ya silakan. sekarang siang apa malam ya? Akhirnya kata orang gila yang baca koran itu, dia kayak mikir itu, oh maaf, saya bukan orang sini, saya gak tahu. Lucu gak? Ustaz ceritakan lagi yang kedua kali. Ketawa? Ketawa. Tapi sudah kurang kalau dia yang pertama. Ustaz ceritakan lagi yang ketiga kali. Bosan. Akhirnya ketawanya karena jabar khotir aja biar Ustaz senang gitu. Ya kan? Nah, sama seperti itu juga. Kan kita dulu ingat gak? Ketika kita ada masalah, gak kuat sampai nangis-nangis. Udah mati aja ya Allah. Sekarang udah selesai, gak ada masalah. Nah, ada yang mau mati gak? Mau tak bacakan Fatihah, insya Allah biar mati malam ini. Ayo. Kenapa kita gak belajar semacam itu? Gitu? Gak tahu, gak belajar. Ya, sama seperti itu. Nanti kita ada masalah. Tunggu aja. Bentar lagi selesai. Memang nunggu adalah pekerjaan yang sangat menjemukan. Sangat membosankan. Tapi sabar. Kuncinya itu di sabar. Makanya kalau kamu berhasil, kamu ingin berhasil, kamu harus sabar. Sabar gimana? Sabar itu suatu sifat yang bisa diraih. Bagaimana caranya supaya menjadi sabar? Diraih dengan apa? Dengan mujahadah tentunya. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan perintah kepada kita dengan sifat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Mereka-mereka yang melawan hawa nafsunya, berusaha menjadi orang sabar, berusaha menjadi orang yang baik, orang semacam itu akan dibukakan pintu-pintu yang banyak untuknya. Nah, kalau jadi sabar, sabar nunggu, sebentar lagi selesai. Jika ada masalah, tunggu, sebentar lagi selesai. Jangan pas ada masalah sama anak kamar, gara-gara salah ngomong, akhirnya dia diem, akhirnya dicuekin dan sebagainya, telepon sama abahnya, bah mau pulang, pura-pura sakit dan sebagainya, ya ngapain? Kalau sudah semacam ini yang terjadi, yang senang siapa? Setan. Kamu tidak belajar satu jam saja, setannya tawa. Gitu. Nah, jangan mau. Ana mau belajar. Ana kurang sehat, agak pusing. Ana mau hadir dengan niat istisfa. Ah, gitu loh. Karena ini pesugihan utama. Hadir majelis taklim semacam ini adalah pesugihan utama. Sebab yang paling mujarab untuk dikabulkan hajat. Tapi jangan untuk supaya cepat datang jodohnya. Jadi mentang-mentang tahu semacam ini, ya Allah aku hadir biar niat jodohku datang. Jangan capek kamu, lihat. Disangkanya kawin cuma di pelaminan, malam MP, indah bernostalgia, dan sebagainya. Sebentar itu. Jadi raja dan ratunya sebentar, satu bulan. Setelah satu bulan tetap aja kembali seperti semula. Ngerti gak? Jadi kalau kamu siap untuk sibuk, ya silahkan. Kalau kamu sudah siap untuk susah, ya silahkan. Kalau kamu sudah merasa sabar menghadapi segalanya, dipikir, ya namanya mertua itu sinergi dengan sifat kita. Ipar-ipar kita sama seperti kita. Yang pasti akan membanggakan kita, membahagiakan kita. Lain nanti dibanding-bandingin dengan yang lainnya. Semua itu akan terjadi. Kalau kamu belum siap, sama kamu itu, sama teman kamu saja ketika dibicarakan, ketika teman kamu itu mencuekkan kamu, sudah lain kamu. Langsung tidak mau diselesaikan masalahnya. Datang sama dia. Jangan biarkan setan senang dengan keadaan kita. Enggak. Biar ketika itu murka, gimana caranya datang? Tiku, kenapa kamu kok beda? Nah, hal seperti itu. Kenapa kamu beda? Gitu loh. Apa yang salah? Kok aku salah, aku takut. Aku takut nanti pasti aku akan dituntut oleh Allah SWT. Tolong maafkan aku ya. Kalau ada salah ngomong dan sebagainya. Selesai enggak? Selesai masalahnya. Supaya lebih akrab lagi, supaya terhapuskan lagi. Pergi ke koperasi, belikan Indomie, belikan apa gitu. Selesai enggak? Ini enggak? Sumpok, nangis, telepon, bah mau pulang. Ya Allah, gagal itu mau pulang. Yang semacam ini, takutnya dia orang yang sering atau akan menjadi orang yang suka berputus asa. Takutnya nanti dia itu suka bunuh diri nanti akhirnya. Jadi kalau ada masalah, dihadapi. Jangan lari, hadapi masalah itu. Bahkan biarkan kita itu tertantang. Masalah bukan masalah. Masalah adalah sebuah ujian untuk meningkatkan, menaikkan derajat kita ke lebih tinggi. Nah, ngerti? Dia belajar semacam itu. Kalian harus kokoh karena kalian itu akan menjadi seorang yang figur publik. Jadi menjadi seorang figur yang akan diteladani oleh semua insyaAllah. Nah, oleh karena dari sekarang itu kalau ada masalah, selesaikan. Jangan didiamkan. Nanti dituduh begini, begini, ada orang kehilangan dan sebagainya, jelaskan. Nana masuk, waktu masuk, begini, begini, jelasin. Jangan langsung kita tuduh, tanya. Ada yang kehilangan, kesian, dia mungkin inti ngambil atau inti lalai. Tanya, jangan langsung sudon. Selesaikan masalah itu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan. Nah, jadi artinya apa? Jangan pernah membuat setan itu senang. Jadi kehidupan itu tidak enak. Makanya kan ingatkan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, innal qalbal ladzi la yahzan kharib. Sesungguhnya hati yang tidak ada susahnya itu adalah hati yang rusak. Kenapa kok sampai Nabi SAW mengatakan innal qalbal ladzi la yahzan kharib, hati yang tidak rusak itu kenapa kok sakit berarti? Ah, kenapa? Karena kalau enggak susah, berarti kan dilampiaskan semuanya. Keinginan hati dilampiaskan semuanya. Jangan dilampiaskan. Nah, terus gimana, Ustaz? Kalau kita dicuekin, diomongin orang, kita harus pendam. Iya, harus pendam. Enggak harus dilampiaskan, enggak harus dibicarakan pada orang, sharing kepada orang, curhat kepada orang, enggak perlu curhat sama Allah. Nikmat. Sakit kan? Sakit. Memendam itu sakit. Iya, biarkan sakit sebentar sakitnya. Daripada kamu sakit di kuburan nanti pendung sama malaikat. Pilih mana? Ustaz katanya, dokter katanya jangan sampai dipendam-pendam, takut jantungan. Justru kalau jantungan bagus, kan kamu bisa mati mendadak, masuk surga dong tanpa hisab. Iya kan? Kalau jantungan, bagus atau tidak? Bagus. Nah itulah salah terka. Kita gak minta jantungan. Cuma kalau katanya dokter, kamu jadi pendam-pendam. Harus lampiaskan. Artinya kalau lampiaskan berarti kalau kita waktunya marah-marah gitu. Kalau kita sudon harus sudon diungkapkan. Kalau kita iri kita harus ungkapkan. Enggak. Pendam. Yang enggak enak itu dipendam. Enggak enak. Biarkan teman kita itu tahu-taunya yang kita taunya kita itu baik. Kok orang itu kok senang terus ya kayaknya. Ah, itu bagus itu orang soleh itu namanya. Fem itu orang kaya ya katanya. Ya bagus daripada bilang orang miskin. Kayaknya dia senyum terus, saya biarkan walaupun saya gigi senyum terus, bagus kan? Karena apa? Kalau tahu orang kita sedih, kita dikasihani. Kasihan deh dia. Fem, ada masalah terus, hidupnya selalu merenung. Emang enak digituin. Nah itulah manusia. Kalau tahu akan kesalahan kita, kesusahan kita, kesedihan kita, maka dia pasti akan membicarakan kita. Lebih senyum terus. Lagi happy? Ya, alhamdulillah lagi happy. Semua yang bikin happy kita adalah Allah. Kenapa sih aku gak pernah kamu kelihatan dalam keadaan sedih? Ya, karena Allah. Nah, semuanya kembali kepada Allah, kan nikmat. Bisa jadi seperti itu? Bisa. Siapa bilang gak bisa? Gimana caranya? Sabar. Kamu lihat, bikin sebuah perubahan dalam diri kamu. Nanti kamu akan menjadi sebuah perubahan di dalam masyarakat sekitar kamu. Dan itu bisa kita lakukan. Semuanya bisa. Yang berusaha, itulah yang namanya mujahadah. Gitu. Nah, terus. Wahafidatun lilghaibi ay lima yajibu alaiha hifdu ay hala ghaibati azwajihinna minal furuji wa amwali zawji wa sirrihi wa amtiatin. Baik. Jadi katanya hendaknya wanita salihah itu menjaga hafidatun lil ghaib, menjaga sesuatu yang misteri, sesuatu yang harusnya tidak terkuak, tidak tampak. Imaji walaiha hifdu ai hala ghaibati azwajina, ketika suami-suami enggak ada, maka aib suami harus ditutup, kemaluannya harus ditutup, auratnya harus ditutup, hartanya suami harus dijaga. Itu maksudnya hafidat di sini. Dijaga semua yang berkaitan dengan suami. Bukan malah suami pergi diomongin. Jadi harusnya suami dan istri itu harus saling mendukung. Suami diomongin, istri tidak terima. Begitu pula sebaliknya. Harusnya seperti itu. Tapi tidak terimanya di sini, kalau memang itu kesalahan suami, ya harus dinasehati. Tapi kalau seumpama memang suaminya yang salah, itu dinasehati. Kalau seumpama tidak salah, maka harus didukung. Datangi orang itu supaya dia itu tidak berdosa. Apalagi suami itu orang yang punya ilmu. Karena bergibah tentang orang alim itu termasuk dosa yang besar. Itu. Bima hafidallah ayyafaduhu iyahunna. Waduh. Wabitaufikihi lahunna. Aibir wasiyah an minhu ta'ala alaihinna. Au lahinna anil mukhalafa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik wanita. Siapa sih sebaik-baik wanita? Ini pembahasannya sangat luas sebetulnya. Bisa jadi satu buku gitu. Nah, tapi simple artinya. Dikumpulkan semuanya dalam kata-kata ini. Siapa sih sebaik-baik istri? Kalau kamu ingin menjadi seorang istri yang baik itu, siapa sih istri yang baik itu? Nah, gampang. Nabi Muhammad memberikan suatu kalimat yang simple. Tapi artinya banyak. Apa itu? Khairun nisa imra'atun. Sebaik-baik perempuan adalah seorang wanita. Idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau seumpama kamu itu melihat dia selalu menyenangkan. Ada suami senang ketika melihat istrinya marah? Jangan marah. Ada suami senang ketika istrinya itu sambatan? Jangan sambatan. Ada suami senang ketika istrinya sombong? Jangan sombong. Ada suami senang yang kira-kira melihat istrinya yang cemberut? Jangan cemberut. Ada suami yang senang melihat istrinya yang aut-autan rambutnya. Berdiri-berdiri gitu. Adakah suami yang senang melihat istrinya ada upilnya? Nah, sudah. Jangan kayak gitu maksudnya. Kesimpulannya wanita yang soleh itu adalah idza ra'aitaha sarratka. Kalau kamu lihat dia, selalu senang. Tahu kan senang? Senang itu di sini. Senang itu di sini bukan di mata. Nanti enggak? Senang itu di hati kita. Senang gitu. Melihatnya senang. Jadi pengen pulang terus ke rumah. Itu adalah istri yang solihah. Itu yang pertama. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau engkau perintahkan dia, selama perintahmu itu bukan terkait dengan kemaksiatan, maka pasti dia akan melaksanakannya. Simple kata-katanya. Tapi berat untuk dilaksanakannya. Uraiannya itu sangat panjang. Kamu disuruh bikin teh, marhaba, bikin teh. Kamu disuruh begini, marhaba, kamu laksanakan. Ini berkaitan dengan banyak hal. Yang penting semua perintahnya suami harus dilaksanakan. Perintah suami itu di atas perintah segala hal, kecuali perintahnya Allah dan Rasulnya. Paling besarnya, atau paling wajibnya perintah itu perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Lalu perintahnya Nabi. Lalu perintahnya suami. Gitu. Selama kalau perintah Allah dan Rasulnya tidak ada kaitan. Tidak ada taklik. Tapi semuanya mutlak. Tapi kalau suami lihat dulu. Perintahnya apa? Kalau suami memerintahkan kita lepas jilbab, jangan. Kalau tetap maksa, minta cerai. Insya Allah akan digantikan dengan yang terbaik. Nanti enggak? Suami mengajarkan kita untuk berdagang, memerintahkan kita untuk berdagang di luar, terkoneksi dengan laki-laki ajnabi. Jangan mau. Karena apa? Bertentangan dengan perintah Allah. Suami memerintahkan kamu untuk memutuskan tali silaturahmimu. Jangan ikuti. Karena apa? Kewajiban itu bukan terkait sama suami memungut saja, tapi terkait dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hablum minannas itu. Suami kamu memerintahkan kamu untuk tidak menghormat kepada tetangga, ya jangan diikuti. Kenapa? Itu menentang perintahnya Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya, tapi selama tidak berkaitan dengan itu. Membuat kopi, memang bukan kewajiban istri untuk suami. Bahkan suami wajib membuatkan kopi untuk istri. Makanya kan, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, washiruhunna bil ma'ruf. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi yang penting itu kita bermuamasyarah menggauli mereka itu dengan baik. Kalau engkau tidak suka dengannya, baik laki atau perempuan. Jadi kalau laki berarti suamimu gitu. Yang penting kamu itu bermuasyarah dengan yang baik kepadanya. Bergaul dengan yang baik. Lemah lembut tutur katanya. Jangan diangkat suaranya. Kemudian cara kita itu memerintahkan sesuatu dan sebagainya dengan cara yang lembut. Karena dia itu seorang pemimpin. Nah itu. Kalau semua kamu tidak suka dengannya. Sifatnya itu galak. Gampang marah. Dan sebagainya misalnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Fa'asa antakruh syai'an. Mungkin saja kamu itu benci kepadanya karena suatu hal. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah Ta'ala menjadikan di balik itu ada kebaikan yang banyak. Nah, jadi dia apa? Sabar. Nah, karena apa kebaikan itu baik untuk kita atau tidak, itu ketahuannya bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Pastinya. Tapi ada kalanya di dunia sudah bisa diketahui. Misalnya apa? Nabi SAW bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in akraha minha hulukan ahabba minha akhara. Hendaknya tidak benci seseorang suami kepada istrinya. Begitu pun sebaliknya maksudnya. Kenapa? Kalau dia itu tidak suka kepada istrinya karena suatu sifatnya, nanti ada sifat yang lainnya kau suka kepada dia. Itu pula suaminya. Jadi artinya apa? Jangan pernah menganggap manusia itu dalam keadaan sempurna. Enggak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna? Nabi Muhammad. Bas. Di umat ini Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad enggak ada yang sempurna. Imam Ali enggak sempurna. Imam Hasan dan Husain enggak sempurna. Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak sempurna. Semua ada kekurangannya. Yang sempurna Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah mereka, Sayyidina Abu Bakar tidak sempurna, Sayyidina Umar tidak sempurna, Sayyidina Hasan tidak sempurna, Sayyidina Husain tidak sempurna, apalagi suamimu. Nanti enggak? Ya jangan, maksudnya jangan kamu itu sampai bercita-cita, berangan-angan, atau beranggapan suamimu itu sempurna. Enggak ada sempurna. Ya pasti ada kekurangannya. Orangnya baik banget. Akhlak banget. Takwa banget, beriman banget, kaya banget, sayangnya sama aku banget, nget, gitu. Sayangnya orangnya hitam, nah itu, orangnya cakep, ganteng, kaya, sayang kurang perhatian, cuek orangnya, dia itu melakukan apa yang menjadi kehendaknya, gak sesuai marah. Suka menempeleng, menampar, sebagainya. Ya harus siap. Nggak ada sempurna, nggak ada sempurna. Jangan, kamu harus siap. Allah Ta'ala itu adil. Pastikan ya. Allah SWT maha adil. Kalau Allah Ta'ala menciptakan seseorang dengan kelebihan, pasti di balik itu ada kekurangan. Nanti nggak? Ada yang cakep, tapi akhlaknya jelek. Coba lihat. Yang biasanya bintang-bintang kelas kan enggak cakep-cakep biasanya. Yang cerdas-cerdas biasanya enggak cakep-cakep. Tapi anak-anak kalian yang cakep-cakep tuh. Nah, sesuai dengan ciptaan Allah. Allah maha adil. Nah, sekarang kamu cari apanya? Nah, gitu. Kalau kamu bicara sama laki-laki. Hai laki-laki. Kamu itu menikah itu cari apanya? Kalau cari cantiknya, kamu harus siap untuk tidak ada agamanya atau kurang agamanya. Kalau kamu cari kesalehannya, nah, banyak di pondok dalwah di sini. Nah, kalau kesalehan banyak, yang cantik sedikit. Nah, gitu loh. Tapi kalau menurut orang tua kalian, semuanya kalian cantik. Gitu. Nah, nanti gak? Nah, jadi jangan jadi pikiran kalian, jodoh-jodoh gak? Sisipkan. Jodoh, pikiran jodoh itu di mana? Di tas kamu. Nanti kalau udah mau pulang, baru pikiran jodoh gitu. Nah, tapi sekarang enggak. Emang aku rendah sampai aku mau berpikiran semacam itu. Ngapain? Kok kita mau ngerendahkan depan orang laki-laki? Enggak mau. Aku ingin berkeinginan, punya cita. Bukan aku yang mencari, tapi laki-laki yang mengejar-ngejar aku. Nah, gitu loh. Ya? Dunia itu sama seperti perempuan. Perempuan itu sama seperti dunia. Kalau dicuekin, nah, dia akan penasaran. Nah, kan dunia kamu apa? Dunia kamu laki-laki itu. Kalau kamu cuekin dia, dia penasaran kepada kamu. Jadi kalau kamu berharap-harap, pem sampean yang gak ada malunya di atas tuh gini-gini, ngapain? Kesian deh loh. Pem sampean kayak begitu, emang gak ada kerjaan lain apa? Siapa yang dipanggil dia gak tahu. Yang dikasih aba-aba siapa dia gak tahu. Kalau ternyata dia korengan gimana? Kan banyak, sampai juga kabarnya pada ustaz gitu. Makanya kan berusaha sama bisa sampai tinggikan itu tembok itu. Nah, jangan berusaha semacam itu gitu loh. Jangan bikin senang setan. Nah itu. Idza amartaha ata'atka. Kalau kamu perintahkan apa saja. Istriku tolong ya. Jangan tidur ya. Sampai aku bangunkan dulu baru kau tidur. Marhaba. Dia gak bangun. Dia gak tidur terus. Nah itu solihah itu. Istriku, setiap pagi siapkan aku sarapan, siapkan aku ini dan sebagainya, marhaba dia laksanakan. Nah, itu solihah itu namanya. Jangan pas ada maunya dia siapkan. Nah, gitu. Jangan. Nah, ngerti? Nah, itu yang simple tapi banyak artinya. Itulah termasuk mujizatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in ghibtanha, kalau kamu tidak ada di sampingnya, kamu sedang pergi, istri yang salihah itu apa? Hafidatka fi malika wa nafsiha. Dia akan menjaga kamu dalam hartanya, anakmu dijaga, hartamu dijaga, aib kamu dijaga, rahasia kamu dijaga. Ah, itu istri yang salihah itu. Jadi tiga aja sifatnya. Istri yang salihah yaitu apa? Idza ra'aitaha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafidatka fi malik wa nafsaha, fi malika wa nafsaha. Bisa menjadi semacam itu? Nah, usahakan. Begitu saya kawin, saya berjanji untuk tidak akan marah kepada suami seumur hidupku. Kalau suami begini begitu, itu serah Allah. Allah akan membalasnya. Fama jazaul ihsan illal ihsan. Wan ya'mal su'an yuzza bihi. Siapapun yang melakukan keburukan pasti akan dibalas Allah Ta'ala. Biarkan serahkan kepada Allah. Tapi yang penting haknya suami kita laksanakan. Selebihnya kita minta pada Allah. Lihat seperti wanita-wanita solihah dahulu. Yang dia itu tidak sampai mencegahnya untuk berdekatan diri kepada Allah SWT. Mereka itu para solihah itu. Kalau sudah habis isyak, berdandan. Setelah berdandan, rapi, datang kepada suaminya. Dia berkata, suami, kau membutuhkanku malam ini? Fem. Kalau suami yang mengatakan, gal tidak, aku akan tidur. Baik. Dia langsung ganti pakaiannya dengan mukena, dia sholat sampai subuh. Nah, itu solihah. Lihat Sayyidatuna Fatimah Zahra, radhiyallahu anha wa ardha, waskana nawayyah fasihal jinan. Seorang istri yang solihah, yang semenjak kecil sudah terbiasanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lihat Sayyidah Fatimah Zahra. Begitu malam pertama, Sayyidah Ali sudah siap-siap. Nunggu-nunggu. Tapi apa yang dilakukan Syekh Fatimah? Sholat. Syekh Ali, oh mungkin nanti lagi selesai nih. Tunggu. Salam, beri lagi. Allahu Akbar. Tunggu lagi. Salam, udah. Beri lagi. Allahu Akbar. Hanya ketiga kalinya, Syekh Ali mengatakan, Gelia Fatimah nanti sholatnya. Sini dulu, katanya Syekh Ali. Apa katanya Syekh Fatimah Zahra? Gelia Ali, aku sholat pada Allah Ta'ala karena aku bersyukur telah mendapatkanmu. Kita lihat. Begitu dikatakan demikian oleh Syekh Fatimah, Syekh Ali langsung beranjak dari tempat tidurnya. Dia mengatakan, aku yang paling berhak untuk melaksanakan syukur pada Allah Ta'ala karena mendapatkanmu. Akhirnya apa? Kemudian dia berwudu, sholat di sampingnya. Sholat salam, takbir lagi salam, takbir lagi salam, takbir lagi sampai subuh seperti itu. Sebaik-baik malam pertama yang dilewati oleh beliau berdua. Sehingga pantas kalau anak cucunya itu menjadi orang-orang yang besar, habaib dan sebagainya. Jadi semacam itu. Kenapa dia demikian? Karena dia itu tahu. Inilah didikan yang didikan oleh Nabi Muhammad SAW. Urusan dunia kecil. Nggak bakal kemana-mana. Tapi urusan akhirat yang besar. Syekh Fatimah itu ketika ditanya Nabi Muhammad SAW. Gal ma'ahabunna ilaik. Ya Rasulullah. Siapakah yang paling kau cintai di antara manusia semuanya? Apa jawaban Nabi? Fatimah. Akhirnya katanya. Sayyidina Abbas. Kalau dari keluargamu siapa? Dari kalangan laki-laki itu siapa? Bukan kalangan perempuan. Perempuan itu anakmu. Tapi kalau dari kalangan laki-laki. Katanya Nabi SAW, Ali. Kamu dahulukan dia daripada pamanmu sendiri, katanya. Kata Nabi Muhammad SAW, iya paman. Karena apa? Dia lebih dahulu masuk Islam. Dia lebih dahulu mengikutiku ketimbang engkau. Lebih dahulu hijrah sebelum engkau. Nah, gitu. Artinya apa? Itu jawaban sekaligus didikan untuk pamannya. Kalau ingin berbuat, ingin mendapatkan sesuatu yang baik, ya harus berkorban. Nah, ini korbannya. Sayyidah Fatimah juga berkorban. Coba lihat. Sayyidah Fatimah ya. Kesian kehidupannya itu, kesian. Kalau kita ngelihat di sejarah itu, sama seperti ayahnya. Sulit. Dia itu mau makan-makan enak itu sulit. Suatu waktu, pernah Sayyidina Bilal bin Rabah, sholat subuh biasanya kan dia azan. Gak pernah terlambat, kan azan. Suatu waktu terlambat, sampai selesai Sayyidina Bilal belum datang. Sampai datang kemudian. Akhirnya, ditanya oleh Nabi SAW, Gelia Bilal, kenapa kau terlambat? Gak kayak biasanya. Gelia Rasulullah, tadi aku waktu mau berangkat kemari, aku melihat Sayyidina Fatimah itu sedang sibuk. Menumbuk gandumnya. Sementara Sayyidina Hasan menangis. Aku kesian melihatnya. Sehingga aku katakan padanya, Gelia Fatimah, imma engkau berikan Sayyidina Hasan pada aku yang menggendongnya. Engkau yang menggiling roti itu. Atau biarkan aku yang menggiling roti dan Sayyidina Hasan yang bersamamu. Akhirnya kata Sayyidina Fatimah, kalau Sayyidina Hasan itu anakku, aku lebih tahu tentang dia. Lebih baik engkau aja yang menggiling. Dan semoga Allah Ta'ala membalasmu. Pasti sempat mendoakan Sayyidina Fatimah. Lihat ya, orang baik itu. Akhirnya apa? Ya udah, hanya dia giling-giling sampai selesai, sampai akhirnya terlambat sholatnya. Nabi Muhammad bergembira. Apa kata Nabi Muhammad? Rahim taha, fayarhamukallah. Engkau kasihan kepada dia, semoga Allah menjadi mengasihi kamu dan menyayangi kamu dan memberikan kamu rahmat. Nah itu keadaannya Syekh Fatimah Zahra. Suatu waktu pernah Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya Syekh Fatimah. Karena enggak ada hari kecuali pasti Nabi Muhammad masuk dalam rumah Sayyidina Fatimah. Karena di situ ada rohanatai Nabi Muhammad SAW. Apa rohanatai? Pelipur laranya Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Begitu dia masuk ke rumah Sayyidina Fatimah, ditanya, gal mana Hasan Hussein? Fatimah, gal ikut ayahnya. Kemana? Cari makan, ya Rasulullah. Karena keduanya itu sangat lapar. Kemana dia pergi? Ke tempatnya Yahudi itu di sana. Gitu. Pergi Nabi Muhammad. Begitu dia pergi, akhirnya kedua cucu itu langsung jadi. Dia pergi, langsung dipeluk. Di tangannya itu ada sisa makan, sisa daripada kurma yang dimakannya itu. Sedangkan Sayyidina Ali masih tetap di itu mengambil air di sumurnya. Setiap satu kali ambil timba, satu biji kurma berikan Sayyidina Hasan, satu biji kurma berikan Sayyidina Hussein. Dimakan. Akhirnya katanya Ali, katanya Rasulullah SAW, gali Ali, ayo kita pulang, kesian anak dua ini biar gak kena panas. Apa katanya Sayyidina Ali? Gali Rasulullah, tunggu sebentar. Aku akan mengambil beberapa timba supaya aku ada oleh-oleh untuk Sayyidina Fatimah. Aku bawa ke rumah seperti itu. Itu kehidupan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Gitu. Nah itu. Jadi emang kayak begitu. Keluarga Nabi. Kenapa Nabi SAW tidak meminta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan harta yang banyak? Tapi tidak mau. Bahkan pernah suatu waktu Nabi SAW mendapatkan ghanimah. Banyak kambing beliau punya. Padahal Sayyidina Fatimah itu sulit. Untuk makan aja sulit. Suatu waktu Sayyidina Ali memerintahkan kepada Sayyidina Fatimah, coba kau datang kepada ayahmu. Ayahmu lagi banyak ada dapat ghanimah. Kamu minta pada dia. Itu dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata, gali ya Fatimah, kalau kau mau, aku berikan 5 ekor unta. 5 ekor kambing. Tapi kalau engkau mau, aku berikan kamu 5 bacaan yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau engkau mau, pilih 5 ekor kambing. Kalau engkau mau, ya pilih 5 bacaan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan aku harapkan engkau lebih memilih 5 kalimat itu. Karena Ahlus Suffah itu sedang lapar. Aku ingin memberikan 5 kambing untuk mereka. Didahulukan oleh Nabi Muhammad dari keluarganya Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Sayyidina Fatimah? Gali Rasulullah, ana ahtarul khamsal kalimat. Aku lebih memilih 5 kalimat itu. Guli, katakan. Allahumma ya awwalal awwalin. Wa ya akhiral akhirin. Wa ya rahimal masakin. Wa ya dzal quwwatil matin. Wa ya arhamar rahimin. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya dia pulang kepada Syekh Ali dari Madinah tinggal. Kharajtu fam lidunya farajatu ilaika bil akhirah. Wahai Ali, berkabar gembiralah. Tadi waktu aku keluar, aku mencari dunia kepada ayahku. Ternyata aku pulang dengan membawa akhirat untukmu. Bangga dia, dia tidak susah, dia tidak sedih. Gitu. Coba lihat. Ini didikannya Nabi Muhammad SAW. Dunia, kalau dunia itu beban, nanti beban. Yang penting itu dunia itu adalah sebuah hal anugerah kepada Allah Ta'ala. Itu jadikan kita modal mendapatkan ridhonya Allah. Nyenangkan orang. Ada orang butuh kita kasih. Ada orang sakit kita beri. Nah itu. Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya kita minta kepada Allah Taala semoga kalian semua berhasil untuk menjadi perempuan-perempuan yang salihah. Yang mengidolakan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Aisyatul Ridha, dan semoga kalian semuanya itu bisa sejalan bersama mereka. Kalian semuanya itu dibangkitkan bersama mereka. Kalian semua itu diberikan surga bersama mereka. Dan semoga kalian semuanya dan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW berkat mereka. Dan semoga mudah untuk kita menerapkan akhlak mereka dan menjadikan mereka tauladan bagi kita. Sehingga kita menjadi tauladan bagi masyarakat kita. Dan semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk benar-benar menggunakan kesempatan hidup kita sebelum datang kematian kita. Dan semoga kita semuanya termasuk ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk menyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Menyambung lidah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Menyambung lidah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Menyambung lidah Sayyidatuna Aisyatul Ridha. Menyambung lidah para istri Nabi, para putri-putri Nabi, dan para istri-istri sahabat Nabi. Al-Hadiniyah walikunniyatin salihah walamana salih al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna.